Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita melanjutkan pertemuan ke sesi 57. Betul ya? Dari pembahasan kitab Muyassar halaman 64. Tadi kita telah membahas hukum ma'dud. Ma'dud itu apa? Ma'dud itu apa? Kata yang terletak setelah angka. Ada adad, ada ma'dud. Ma'dud itu kata yang terletak setelah adad atau angka. Sedangkan adad ini adalah angkanya. Misalnya isyrina kitaban, 20 kitab. Hukumnya apa tadi kesimpulannya? 3 sampai 10 hukumnya apa? Jin, jama' majrur. Terus 11 sampai 99 hukumnya man, mufrad mansub. Ini jama' majrur. Ini mufrad mansub. Terus 100, 1000 dan seterusnya nggih. Hukumnya min, mufrad majrur. Coba lihat di latihan. 5 buah hadis. 5 buah hadis. Hadis bahasa Arabnya apa? Jamaknya? Ahaditsu. Tidak ditanwin. Sekarang kita menyatakan 5 hadis. Ini rumusnya ya. Ini rumusnya. Saya hapus yang ini. 5 hadis. Hadisun apa pakai ahadis? Hukumnya 5 berarti antara 3 sampai 10 kan, berarti apa? Jin. Pakai yang jamak majrur. Berarti aha di majrur karena ismul hazilayan sorry. Layan sorib itu majrurnya dengan apa? Fathah. Terus 20 hadis. Jin man atau min? 20 hadis, jin man atau min? Man. Berarti pakai mufrad? Mansub. Berarti hadi hadisan. 100 buah hadis. Jin man atau min? 100. Min. Berarti pakai mufrad? Majrur. 100 hadisin. Terus 5 buah ayat. Ayat apa bahasa Arabnya? Ha? Ayatun. Jamaknya? Ayatun. Ya kan gini kan? Nah sekarang, 5 ayat. 5 ayat majrur. 5 ayatin. Terus 15 buah ayat. Terus 10 buah buku. 10 jin. Pakai jamaknya apa buku? Kutub. Berarti kutu bin. Tujuh belas buah buku. Jin mana atau min? Man. Berarti kita ban. 300 buah buku. 300. Masih masuk sini. Masih kelipatan 100. Berarti kita bin. Min. Terus 6 bulan. Bulan apa? Syahrun. Kalau 6 jama majrur. Jamanya apa? Ashur. Jadi Ashurin. Terus 200 bulan. Min Syahrin. Tulis semuanya. Hukumnya ingat jin man min. Jin 3-10. Man 11-99. Min 100 dan kelipatannya. 100-1000 dan kelipatannya. 100, 200, 300, 400, 500 dan seterusnya. Catat. Ya, hukum jin man min aja ya. Jadi mainkan mufrad jamak, mufrad jamak. Jadi enggak usah sebut angkanya dulu, bahasa Arabnya bagaimana. Yang penting tahu belakangnya dulu. Angkanya tinggal tulis saja. Sudah? Yang mansub di sini dari angka berapa sampai angka berapa? Mansub. Cuma 11-99. Yang mansub cuma 11-99. Hukumnya man, mufrad mansub. Berarti yang majrur-majrur itu nanti hukumnya ada sendiri. Yang jelas setelah angka tidak mungkin marfu. Yang jelas setelah angka tidak mungkin marfu. Entah mansub, entah majrur. Bisa jadi bentuknya mufrad, bisa jadi bentuknya jamak. Nanti penyebutan angkanya lebih rumit. Kayak gini. Khamsu ayatin. Ini muzak, ini muannas, nanti dilihat di sini dulu. Biasanya berlawanan. Ini muannas, yang di sini harus muzakkar. Yang ini 15, ini ada dua angka, khamsu dan asyarah. Nanti yang satu berlawanan, yang satu sejenis. Lebih rumit lagi. Makanya enggak usah dulu. Penting selesai angka dulu. Ya, nanti pelajaran advance. Nanti rambutnya tambah keriting. Nah, sekarang kita kembali yang di atas. Malhus. Sebenarnya pengertiannya agak rumit di sini, tapi saya buat sederhana. Mumayyiz yang malhus artinya, jadi artinya mumayyiznya berupa jumlah. Mumayyiznya berupa jumlah. Mumayyiznya berupa jumlah, namun punya bentuk asal yang lain. Jadi ada bentuk aslinya. Ingat ya, kalau tamyiz pelengkap, kalau mumayyiz yang dilengkapi. Iya nak? Tamyiz itu pelengkap atau penjelas. Kalau mumayyiz itu yang dijelaskan. Maka yang dijelaskan di sini ini berupa jumlah kalimat. Contoh, ana aksaru minka malan. Ana, saya aksar. Aksar. Lebih banyak. Ingat kalau suatu kalimat dengan bentuk suftah aksar mengikuti wazan seperti akbar, maka maknanya lebih. Berarti lebih. Ana aksaru minka, saya lebih banyak minka darimu. Darimu apa? Kan berarti kalimatnya di depan kan belum jelas. Butuh dijelaskan dengan malan. Saya lebih banyak darimu harta. Ana aksaru. Darimu. Ini kalimatnya kalau berhenti di sini belum jelas, maka ditambahkan dengan malan. Malan ini sebagai apa? Tamyiz. Mumayyiznya yang depan sini. Yang belum jelas yang di depan. Kalimatnya itu sebenarnya seperti ini. Kalimat asalnya mali, ingat ya, mali. Mali artinya apa? Hartaku. Aksaru min malika. Tapi dibuat balik, ana aksaru minka malan. Kalimatnya sebenarnya seperti ini, diubah. Gak usah tahu bentuk asalnya, yang penting tahu dulu. Oh, sudah, malan itu adalah tamyiz. Tamyiznya itu di sini mansub. Contoh yang kedua apa? Hasuna aliyun wajhan. Diartikan hasuna bagus. Aliyun, Ali. Wajahan, wajah. Oh, wajah Ali. Ya, artinya maaf, Ali itu bagus. Bagus apanya? Wajahnya. Ali itu bagus. Titik, titik, titik. Bagus apanya dulu? Jangan-jangan dompetnya. Jangan-jangan HP-nya. Jangan-jangan kacamatanya. Jangan-jangan bajunya. Namun yang dimaksud sini adalah wajahnya. Jadi garis bawah situ, wajahan itu tamyiz. Mumayyiznya mana? Hasuna aliyun di depan. Kalimatnya sebenarnya itu adalah hasuna wajuhu aliyin. Wajah Ali tampan, bagus. Namun dibuat balik, hasuna aliyun wajahan. Contoh yang ketiga apa? Huwa asgharu minni jasadan. Dia asgharu, lebih kecil minni dariku. Apanya yang lebih kecil? Jasadan, badannya. Badannya lebih kecil, namun otaknya itu semangatnya ya. Aslinya itu kalimatnya jasaduhu asgharu min jasadi. Badannya itu lebih kecil daripada badanku. Mana di sini tamyiznya? Jasadan. Mumayyiznya? Nah, kalimat sebelumnya itu huwa asgharu minni. Kemudian taba Muhammadun nafsan. Taba Muhammadun nafsan. Muhammad taba, baik. Nafsan, jiwanya. Muhammad itu taba apanya, baik apanya? Oh, jiwanya yang baik. Kalimat aslinya itu adalah taba nafsu Muhammadin. Jiwa Muhammad itu baik. Tamyiznya mana? Nafsan. Mumayyiznya? Taba Muhammadun. Jadi di garis bawah yang tamyiz yang mana tadi? Malan, wajahan, jasadan, nafsan. Kira-kira ada ciri-cirinya enggak untuk tamyiz? Dari tadi itu ruzan, lahman, kumasyan, kitaban, malan, wajahan, jasadan, nafsan. Ciri-cirinya apa? Satu, mansuk. Dua. Nakira wa marifah. Nakira. Tiga. Di mana? Apa tadi? Farhan. Di akhir. Di belakang dulu dia. Dia enggak di depan. Paling belakang. Iya kan? Jadi dia di depan itu kurang jelas, jelas dia tutup di belakang. Berarti catat ciri-ciri tamyiz. Ada tiga. Ciri tamyiz ada tiga. Ciri tamyiz ada tiga. Yang pertama, tadi apa? Mansub, jelas. Yang kedua, nakirah. Yang ketiga, di akhir, penutup kalimat. Wes, selesai. Walhamdulillah. Selesai sesi 57.